Pelajaran ke-27, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustaz Didik Suyadi Hafidhullah Ta'ala, bab maf'ul fih. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita kitab Muyassar, yang pada pertemuan kemarin kita libur dan pada pertemuan kali ini kita lanjutkan. Untuk pembahasan maf'ul yajli, kita masuk ke soal di halaman ke-56, yaitu terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Soal yang pertama, itu saya istirahat karena capek. Saya istirahat karena capek. Istirahat istaroha. Maka di sini nanti istarohtu ta'ban. Saya istirahat karena capek. Jadi, atau astarihu, ya kan? Saya istirahat astarihu ta'ban. Saya istirahat karena capek. Kemudian, janganlah engkau bersedekah karena riya. Janganlah engkau bersedekah karena riya. Bersedekah, dia tasodako ya tasodaku. Kemudian jangan kau bersodakoh la tasodak riaan. Jadi la tasodak riaan. Janganlah engkau bersodakoh karena ria. Saya lari karena takut. Lari itu farro. Maka saya lari karena takut. Farro ya firru. Afirru khaufan, saya lari karena takut. Jadi afirru khaufan. Saya berdiri karena menghormat kepada guru. Jadi koma yakumu, berdiri itu koma yakumu. Kalau kita memakai fi'il madi, maka kumtu menghormat ihtiroman lil ustad. Jadi kumtu ihtiroman lil ustadi, atau akumu ihtiroman lil ustadi. Tapi ini tidak diperbolehkan seorang dia berdiri karena menghormati gurunya. Gurunya datang, kemudian dia datang dengan berdiri, maka ini hendaknya tidak kita lakukan. Yang kelima, yaitu Nurjanah menangis karena sedih. Bakat, ya kan? Bakat Nurjanah tu. Jadi bakat Nurjanah tu huznan. Jadi Nurjanah menangis karena sedih. Lutfi salat karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Shalla Lutfi ibtigha'an mardhatillahi. Jadi ibtigha'an mardhatillahi. Kemudian Rifki tidak pergi karena malu. Tidak pergi, pergi itu dahaba, maka ma dahaba Rifki hayaan. Jadi Rifki itu tidak pergi karena malu. Hayaan itu sebagai maf'ul li ajli. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melanjutkan ke pembahasan mansubatul asma yang ketiga, yaitu al maf'ulu fihi, maf'ul fihi. Atau nanti nama lainnya dorful zamani wa dorful makani. Dorof zaman dan dorof makan. Al-maf'ulu fihi wa yusamma dorfan. Maf'ul fihi, dan dia dinamakan juga sebagai dorof. Wa yusamma dorfan. Yusamma, dia fi'il mudhari' majhul. Fi'il mudhari' majhul, maka pasti ada naibul fa'il. Naibul fa'il dari yusamma adalah domir mustatir, jawazan, ya, takdirnya huwa, kembalinya ke maf'ul fih. maful fi dan dia itu dinamakan juga sebagai dorof. Apa itu dorof? Huwa ismun yudkaru libayani zamanil fi'li au makanihi. Dia yang namanya maful fi atau dorof, ismun adalah isim, yudkaru yang dia itu disebutkan, maka yudkaru ini fi'il mudhari' majhul. Naibul fa'ilnya domir mustatir jawazan, takdirnya huwa kembalinya ke isim. Jadi pengertian atau definisi dari dorof adalah isim yang dia disebutkan libayani zamanil fi'li. Libayani zamanil fi'li untuk menjelaskan waktu suatu perbuatan. Au makanihi atau tempatnya. Jadi dia menjelaskan atau menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Jadi libayani zamanil fi'li au makanihi. Kita lihat contohnya mislu dahabtu yaumal ahadi. Saya pergi yaumal ahadi di hari Ahad. Saya pergi di hari Ahad. Maka di sini yauma dia mansub statusnya dalam kalimat sebagai maf'ul fih. Maf'ul fih dia istilahnya dorof zaman. Dia menjelaskan atau menerangkan terjadinya perbuatan pergi. Kapan saya pergi? Yaitu yaumal ahad, di hari Ahad. Oleh karena itu, apabila kita i'rab kalimat ini, dahabtu yaumal ahadi, dahabtu fi'lun madin mabniyun ala sukuni. Dia fi'l madi mabni dengan tanda sukun. Litisolihi bidomiri rof'in mutaharrikin. Karena dahabtu ini fi'il madi yang dia bersambung dengan domir rofa', domir yang nanti marfu', mutaharrik yang berharokat, yaitu di sini ta'fa'il. Maka semua fi'il madi, kaidahnya semua fi'il madi yang dia bersambung dengan domir rofa' mutaharrikah, yaitu ta'fa'il, nun niswah, atau nafailin, maka semuanya mabniun ala sukuni. Kemudian, wafailuhu, fa'il dari dahabtu adalah ini, domir muttasil. Jadi, atta'u, domirun muttasilun, mabniun ala dhammati fi mahalli rof'in, fa'ilun. Dia sebagai fa'il. Yawma al-ahadi, yawma al-maf'ulu fihi. Jadi yauma di sini kedudukannya dalam kalimat sebagai maful fih atau dorfu zamanin. Dia dorof zaman. Dia maful fih mansubun. Mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Tanda nasabnya dengan fathah. Wa huwa mudofun. Sekaligus yauma di sini mudof. Mudof ilahnya adalah al-ahadi. Sehingga enggak boleh kita membacanya yaumal ahadu atau yaumal ahada. Maka di sini al ahadi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu. Contoh yang lain, sumtu yaumal khamisi. Saya telah berpuasa di hari Kamis. Sumtu yaumal khamisi. Yauma di sini dia dorof zaman, keterangan waktu. Kapan berpuasa? Yaitu di hari Kamis. Maka dia menjelaskan, yaitu zamanil fi'li, waktu terjadinya suatu perbuatan. Waktu berpuasanya kapan? Yaitu yaumal khamisi. Yauma di sini dibaca mansub, kedudukannya sebagai maf'ul fih. Kumtu amamal ustadi, saya berdiri di depan ustad. Amama ini dorof makan, menunjukkan keterangan tempat. Kumtu amamal ustadi. Sehingga amama di sini kedudukannya statusnya sebagai maf'ul fih, mansub dengan tanda fathah. Yang lain, nama al-kalbu khalfal babi, anjing tidur di belakang pintu. Nama al-kalbu, al-kalbu man marfu, kedudukannya sebagai fa'il dari fi'il nama. Nama fi'il madi. Maklum, pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah al-kalbu. Sedangkan khalfa, di sini dia maf'ul fih. Khalfa, maf'ul fih. Yang mansub dengan tanda fathah. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini dilanjutkan dengan perincian atau contoh-contoh untuk dhorof zaman dan dhorof makan. Dan hendaknya kita hafal semuanya. Dhorofuz zamani, di antara dhorof-dhorof zaman adalah sobahan, waktu subuh. Ghudwatan, juga waktu subuh. Bukrotan, pagi. Kemudian masaan, sore. Asilan, sore juga. Jadi bukrotaw wa asila. Asilan ini waktu sore. Lailan, waktu malam. Naharon, siang. Yauman, ya, satu hari. Usbu'an, pekan atau minggu. Syahron, ini bulan. Sanatan, tahun. Aman juga tahun. Kornan, satu kurun, ya, 100 tahun biasanya atau yang mendekatinya. Abadan, selamanya. Hinan, ini waktu, menunjukkan waktu. Ahyanan, kadang-kadang. Tarotan, sama, yaitu kadang-kadang. Sabikon, ya kan, mendahului atau dulu. Saatan, satu jam. Al'ana, sekarang. Qobla, sebelum. Ba'da, setelah. Amsi, kemarin. Ghodan, besok. Anifan, ya kan? Anifan itu sebentar, sesaat. Qodiman, yaitu dulu. Maka ini menunjukkan dhorful zaman, yaitu keterangan waktu. Kemudian, contoh-contoh untuk dhorful makan, keterangan tempat diantaranya amama, di atas. Kudama, di depan. Kholfa, di belakang. Waro'a, di belakang. Fauqa, di atas. Tahta, di bawah. Yamina, di kanan. Simala, kiri. Baina, di antara. Haula, sekitar. Inda, di sisi. Iza'a, juga sekitar atau tentang. Bisa artinya tentang. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah contoh-contoh untuk dhorof zaman dan dhorof makan. Dan hendaknya apabila kita ingin lebih mudah untuk belajar tentang maful fi, ketika dia masuk ke dalam kalimat apa saja itu maful fi, maka kita hafalkan dhorof-dhorof zaman, kata keterangan waktu, maupun dhorful makan, keterangan tempat. Sekarang kita lanjutkan di halaman ke-58, pembahasan tentang dhorof. Dhorof itu terbagi menjadi dua. Jadi dhorof itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mutasarrifun, dhorof mutasarrif. Yang kedua ada istilah ghairu mutasarrifin, ghairu mutasarrif. Apa itu yang dimaksud dengan dhorof mutasarrif? Definisinya di sini, yang namanya dhorof mutasarrif adalah ma yusta'malu dhorfan hinan wa ghairu dhorfin hinan akhara. Jadi yang namanya dhorof mutasarrif adalah ma yusta'malu dhorfan hinan, yaitu dia adalah isim yang yusta'malu, digunakan sebagai dhorof hinan pada kondisi tertentu, wa ghairu dhorfin hinan akhara, dan di waktu yang lain dia fungsinya bisa sebagai ghairu dhorfin, selain dhorof. Jadi kesimpulannya, untuk dhorof mutasarrif, dia bisa sebagai dhorof dalam waktu tertentu, keadaan tertentu sebagai dhorof, dan keadaan yang lain dia bukan dhorof. Nanti dilihat ketika dia masuk ke dalam kalimat, fungsinya bisa sebagai dhorof dan bukan dhorof. Jadi saya ulang, definisi untuk dhorof mutasarrif adalah, yaitu dhorof yang fungsinya dia bisa sebagai dhorof dan bukan dhorof. Kalau sebagai dhorof nanti dia mansub, ya, sebagai maf'ul fi. Kalau bukan dhorof, maka tergantung kedudukannya di dalam kalimat. Nanti bisa sebagai mubtada, bisa sebagai khobar, bisa sebagai fa'il, bisa sebagai maf'ul bi, dan yang lainnya. Kita lihat contohnya, mithalud dhorfi. Contoh yang dia dhorof mutasarrif, dalam waktu tertentu dia sebagai dhorof. Contohnya misalnya, yauma, tadi kita katakan dia dhorof zaman, yaitu hari, satu hari. Contohnya, sumtu yaumal itsnaini, saya telah berpuasa di hari Senin. Di sini dibaca yauma, dibaca mansub, kedudukannya, statusnya dalam kalimat adalah sebagai dhorof, sebagai maf'ul fi, sebagai dhorof zaman. Sehingga yauma di sini i'rabnya dia yaitu al-maf'ulu fihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Contoh yang malaisa dorfan, contoh yang dia tidak sebagai dorof. Contohnya di sini yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Hari Jumat adalah hari yang berbarokah. Yaumul jum'ati, kata yang pertama yaumu di sini marfu, bukan sebagai maf'ul fi, akan tetapi dia sebagai mubtada. Yaumu di sini sebagai mubtada. Oleh karena itu yaumun itu salah satu dorof mutasorrif. Dikatakan dorof mutasorrif karena dia bisa sebagai dorof dan bukan dorof. Contohnya sebagai dorof, sumtu yauma al-ithnaini. Contoh yang bukan dorof, yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Jadi yaumu yang pertama itu mubtada, marfu dengan tanda dhammah, tidak ditanwin karena dia mudhaf, al-jumu'ati mudhafileh. Oleh karena itu dibaca al-jumu'ati. Dia majrur dengan tanda kasroh. Yaumun mubarakun. Di sini yaumunnya menjelaskan atau menyempurnakan yaumu yang pertama. Sehingga yaumun di sini kedudukannya sebagai khobar. Jadi yaumul jumu'ati, hari Jumat adalah yaumun mubarakun, hari yang berbarokah. Jadi yaumun di sini khobar, marfu dengan tanda dhammah. Sedangkan mubarakun nanti kita akan masuk ke pembahasan yang insyaallah ta'ala, yaitu sebagai na'at, dia mensifati yaumun, yaitu hari yang berbarokah. Yaumun mubarakun, ini contoh yaum yang dia tidak sebagai dorof. Contoh yang lain misalnya kedudukannya sebagai fa'il. Sarroni yaumu kudumika misalnya. Contohnya sarroni yaumu kudumika, menyenangkanku yaitu hari kedatanganmu. Sarroni menyenangkanku, menggembirakan bagiku yaumu kudumika, hari kedatanganmu. Yaumu di sini kedudukannya sebagai fa'il dari fi'il sarro. Sedangkan ni di sini ada ya mutakallim sama nun niswah. Ya mutakallimnya dia sebagai objek maf'ul bih. Yaumu kudumika, kudumika dibaca kudumi yaitu majrur, dia mudhofileh untuk yaumu. Mudhofileh untuk yaumu sehingga yaumunya tidak di tanwin. Contoh yang dia sebagai maf'ul bih, sebagai objek misalnya intadortu sa'atalikoika, saya tunggu-tunggu yaitu waktu berjumpaan denganmu. Jadi saya tunggu-tunggu yaitu waktu perjumpaan denganmu. Intadortu sa'atalikoika, waktu bertemu denganmu. Jadi di sini sa'ata dibaca mansub, dia sebagai maf'ul bih. Bukan maf'ul fit, akan tapi maf'ul bi. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah contoh untuk dorof yang mutasorrif. Contoh yang lain, syahrun, itu bisa sebagai dorof yang mutasorrif. Syahrun, yaumun, sanatun, lailun, itu semuanya bisa sebagai dorof dan bukan dorof. Misalnya sahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu. Jadi sahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu. Sahru ramadhan, sahru di sini marfu sebagai mubtada. Karena sahru itu bisa sebagai dorof dan bukan dorof. Dan dalam hal ini yaitu sahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu, sahrunya sebagai mubtada. Unzila itu fi'il madhi majhul, butuh naibul fa'il, naibul fa'ilnya adalah al-Qur'anu. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kedua dorof itu namanya ghoiru mutasorrifin. Itu dorof ghoiru mutasorrif. Apa maksudnya? Apa definisinya? Yaitu ma la yusta'malu illa lidorfi au al-jarri bimin. Yaitu dorof yang dia tidaklah digunakan kecuali hanya sebagai dorof atau dijerkan dengan huruf jer min. Jadi kalau dorof ghoiru mutasorrif itu hanya bisa sebagai dorof dan dijerkan, yaitu dia majrur, yaitu hanya dengan huruf jer, min. Maka ini namanya dorof ghoiru mutasarrif. Contohnya, misalnya di sini, qobla, artinya sebelum, ba'da, setelah, inda, di sisi. Ini semuanya contoh-contoh dorof yang ghoiru mutasarrif. Pendengar di muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dhorof terbagi lagi menjadi dua, yaitu berdasarkan pembagian yang lain itu dhorof ada dua. Ada dhorof tersebut yang mu'rob, jadi mu'robun, yang kedua mabniyun. Jadi dhorof itu ada yang mu'rob, ada yang mabni. Yang mu'rob itu bagaimana? Yaitu nanti i'rabnya dia mansub karena sebagai dhorof. Kalau yang mabni dia tetap, maka nanti i'rabnya mabniyun ala titik-titik, tergantung tanda akhir harokat terakhir dari dorof tersebut fi mahalli nasbin, menempati posisinya isim yang mansub, itu sebagai dorof. Contoh dorof yang mu'rob, yauman, lailan, syahron, sanatan, ini semuanya dorof yang mu'rob. Misalnya contohnya safartu lailatan, ya kan, saya bersafar di malam hari. Lailatan di sini dhorof yang mu'rob, i'robnya mansub dengan tanda fathah, yaitu sebagai maf'ul fi. Kemudian dhorof yang mabni antara lain im amsi, contohnya adalah amsi, artinya kemarin. Idza, yaitu ketika. Idza itu termasuk dhorof yang mabni. Haitsu, ketika. Al'ana, sekarang. Itu semuanya adalah dhorof-dhorof yang mabni. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi kita katakan bahwasannya contoh dhorof yang mabni adalah idza, haitsu, al'ana sama amsi. Misalnya contoh yang idza, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza kumtum ila sholati fawasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiki wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Jadi idza kumtum ilas solati, apabila kalian telah menegakkan solat, maksudnya akan melaksanakan solat, fagsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian, basuhlah wajah-wajah kalian. Di sini idza dia merupakan dhorof. Jadi dia dhorof, dhorof zaman. Menunjukkan keterangan waktu, lil mustaqbal, untuk yang akan datang. Dia mabni. Sehingga apabila kita i'rab idza dhorfu zamanin mabniyun ala sukuni, dia mabni dengan tanda sukun. Dan dhorof kaidahnya, semua dhorof, ya, semua dhorof dia itu mudhof. Dan di sana nanti ada mudhof ilaih, ada mudhof ilaihnya. Khusus untuk idza sama haitsu, jadi idza, haitsu, itu nanti mudhof ilaihnya adalah jumlah. Jadi mudhof ilaih untuk idza sama haitsu itu jumlah. Di sini idza kumtum, kumtum ini fi'il. Dia fi'il madhi. Yang fa'ilnya adalah tak fa'il. Karena dia fi'il, pasti jumlah fi'liyah. Sehingga apabila kita i'rab kumtum, nanti dia jumlah fi'liyahnya fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi, menempati posisinya isim yang majrur sebagai mudhaf ilaih. Ini sebagai mudhaf ilaih. Itu contoh untuk dhorof yang mabni, yaitu diantaranya adalah idza. Jadi idza itu dhorof yang mabni. Selain itu, id juga dhorof yang mabni, tapi dia dhorof zaman lil madi. Dia dhorof zaman lil madi. Misalnya, ahduru id tatlu'u asamsu. Saya datang, saya hadir ketika matahari itu terbit. Ahduru id tatlu'u asamsu. Id di sini, dia kedudukannya sebagai dhorof, yaitu keterangan waktu, dia dhorof zaman. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, Nur Hasanah tinggal di Jakarta 1 bulan. Jadi Nur Hasanah tinggal di Jakarta 1 bulan. Sakanat Nurul Hasanati fi Jakarta Syahron, ya kan? Syahron 1 bulan. Jadi sakanat Nurul Hasanati fi Jakarta Syahron. Kemudian saya akan pergi ke Bandung besok. Saya akan pergi, maka pakai fi'il mudhari. Adhabu ila Bandung ghadan, besok. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah. Maka di sini yaumu Ramadana yaumun mubarakun. Yaumunya di sini bukan dorof, akan tapi sebagai mubtada. Guru berdiri di hadapan murid. Qoma al-ustadu amama at-tilmidi. Jadi seorang guru dia berdiri di depan murid. Nur Qolis berjalan di belakang guru. Nur Qolis berjalan di belakang guru. Yamsi Nurul Qolisi waro'a atau khulfa atau waro'a al-ustadi, di belakang guru. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita lanjutkan di halaman ke-59, yaitu isim mansub yang keempat, al-maf'ulul al-mutlaku. Maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Al-maf'ulul mutlaku ismun yudkaru ta'kidan lil fi'li au bayanan li'adadihi au bayanan linau'ihi. Yang namanya maf'ul mutlak, dia adalah isim yang disebutkan fungsinya ada 3. Yang pertama, ta'kidan lil fi'li. Fungsinya yang pertama adalah ta'kidan lil fi'li, untuk menguatkan fi'ilnya. Jadi fungsinya yang pertama adalah untuk menguatkan fi'il. Kemudian yang kedua, au bayanan li'adadihi, atau dia menjelaskan atau menerangkan jumlah perbuatan tersebut. Yang ketiga, au bayanan linau'ihi, dia menjelaskan jenisnya, menerangkan jenis. Jadi ini fungsi maf'ul mutlak. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini kita lihat contohnya mislu li ta'kidil fi'li, yaitu maf'ul mutlak yang dia yaitu untuk ta'kid dalam fi'ilnya. Ta'kid fi'il. Dorobtu dorban. Saya memukul dorban, ya. Benar-benar memukul. Ini saya memukul dengan benar-benar memukul. Dorobtu dorban. Ini saya benar-benar memukul. Dorban di sini statusnya, kedudukannya adalah maf'ul mutlak, yaitu li ta'kidil fi'li, dia untuk menguatkan fi'ilnya, fi'il doroba. Dorobtu dorban. Nadortu nadron, ya. Saya benar-benar melihat atau memandang. Akaltu aklan, saya benar-benar makan. Maka nadron, aklan, ini semuanya kedudukannya sebagai maf'ul mutlak li ta'kidil fi'li, untuk menguatkan fi'ilnya. Atau misalnya wa kallamallahu Musa takliman, kemarin kita contohkan takliman itu maf'ul mutlak. Warattilil Qur'ana tartila. Tartila juga maf'ul mutlak, yaitu li ta'kidil fi'li. Kemudian yang kedua li adadihi, fungsinya dia untuk menerangkan jumlah. Misalnya dorobtu dorbatan, saya memukul dorbatan, 1 kali pukulan. Nadortu nadrotan, saya memandang 1 kali pandangan. Akaltu aklatan, saya makan, ya, 1 kali makan. Maka dorbatan, nadrotan, sama aklatan, kedudukannya sebagai maf'ul mutlak, mansub dengan tanda fathah. Yang ketiga, linau'ihi, dia menjelaskan nau', jenis. Contoh, darabtu darban shadidan. Saya memukul dengan pukulan yang shadid, yang keras. Darban shadidan. Jadi sebenarnya maful mutlaknya adalah darban. Shadidan itu nau' atau jenis, atau dia kita katakan dia nanti na'at. Dia mensifati darban, pukulan yang keras. Nadartu nadron tawilan, saya memandang dengan pandangan yang lama. Maka tawilan, nadron tawilan, ini namanya dia maf'ul mutlak libayani nau. Libayani nau. Akaltu aklan kathiron, saya makan, ya kan? Banyak makanan. Maka ini juga demikian. Jadi aklan kathiron. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat di sini ketentuan untuk maful mutlak. Jadi ketentuan maful mutlak. Maful mutlak itu ada ketentuannya. Yang pertama, maful mutlak selalu menggunakan masdar. Jadi maful mutlak itu selalu menggunakan masdar. Jadi masdar kemarin sedikit kita singgung, dia merupakan kata dasar yang ada dalam bahasa Arab. Apabila kita nanti belajar tentang sorof, maka insya Allah kita akan faham tentang masalah masdar ini. Tetapi masdar tidak selamanya menjadi maful mutlak. Jadi maful mutlak itu syaratnya dia berasal dari masdar, akan tetapi tidak setiap masdar dia nanti kedudukannya di dalam kalimat sebagai maful mutlak. Contohnya kemarin ada masdar yang bisa sebagai maful liajli. Masdarnya maful liajli. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, maful mutlak harus selalu mansub. Ya, maful mutlak itu harus selalu mansub. Sedangkan masdar tergantung pada kedudukannya dalam kalimat. Jadi kalau maful mutlak itu selalu mansub, akan tapi kalau masdar dia tergantung kedudukannya di dalam kalimat. Yang ketiga, jika maful mutlak berfungsi sebagai pengeras arti, dia untuk fungsinya untuk mengeraskan atau untuk menguatkan, maka jadi fungsinya maful mutlak tersebut untuk mengeraskan atau menguatkan arti ditambah sifat atau diidofahkan, maka akan berubah menjadi linau'ihi, yaitu menjelaskan macamnya. Jadi kita lihat contohnya, misalnya dorobtu dorban, saya memukul, yaitu benar-benar memukul. Dorban di sini lita'kidil fi'li. Apabila kita tambah sifat, yaitu misalnya dorban sadidan, sadidan ini sifat, maka maful mutlak ini berubah menjadi libayanin nau. Itu yang tadinya lita'kidil fi'li menjadi libayanin nau il fi'li, untuk menjelaskan jenis perbuatannya. Yang keempat, untuk membuat maful mutlak li'adadihi, yaitu menunjukkan jumlah perbuatan, maka samakan saja dengan wazan fa'latan. Dibuat polanya itu pola fa'latan wazannya. Misalnya dorobtu dorbatan, jadi fa'latan, dorbatan, nadrotan, aklatan, dan yang lainnya. Pendengar di muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk pembahasan yang terakhir di sini terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, saya faham, betul-betul faham. Jadi ini nanti lita'kidil fi'li. Fahimtu fahman, saya faham, benar-benar faham. Berkatalah dengan perkataan yang baik, ya kan? Kul, ya kan? Qaulan sadidan, atau kul qaulan thayyiban. Ini perkataan yang baik, maka ini nanti libayanin nau. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Saya sujud satu kali sujud, sajadtu sajdatan. Saya sujud sekali sujud. Saya duduk seperti duduknya ulama. Jalastu, ya kan? Julusa al-ulama'i. saya duduk seperti duduknya ulama. Kemudian saya berdiri seperti berdirinya tentara. Kumtu, ya kan? Kumtu qiyam al-jundi. Saya berdiri seperti berdirinya tentara al-jundi. Kumtu qiyam al-jundi. Saya minum, benar-benar minum. Maka ini bita'kidil fi'li. Syaribtu sarban. Saya minum, benar-benar minum. Pendengar adik muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan di halaman ke-60 untuk pembahasan terakhir pada pagi hari ini. Tadi dikatakan bahwasannya maful mutlak dia harus berasal dari masdar. Dan masdar di sini disinggung ada dua. Ada yang maful mutlak tersebut masdarnya atau maful mutlakna tersebut lafdiyun, lafad. Yang kedua maknawiyun, secara makna. Yang dimaksudkan dengan masdar atau maful mutlak yang lafdiyun, yaitu dia masdarnya, maful mutlaknya benar-benar berasal dari masdar fi'ilnya. Jadi lafadznya, bukan dari sinonimnya. Kalau maknawi itu sinonim nanti. Contoh misalnya, jalastu julusan. Saya duduk, benar-benar duduk. Julusan ini memang masdar dari fi'il jalasa. Kalau kita belajar sorof nanti ada jalasa yajlisu julusan. Jalasa yajlisu julusan. Jadi julusan di sini adalah namanya masdar lafdi. Lafadznya itu memang benar-benar dia masdar dari fi'il madi untuk jalasa. Beda dengan masdar maknawi, yaitu kita memakai sinonimnya. Tetapi sama nanti statusnya tetap dihukumi sebagai maful mutlak. Contoh, jalastu ku'udan. Jadi ku'udan ini masdar dari ko'ada. Ko'ada itu sinonim dari jalasa. Jadi kalau jalasa ia jelisu julusan. Ko'ada yak'adu ku'udan. Jadi ku'udan ini sinonim dari fi'il untuk jalasa. Jadi fi'il jalasa itu nanti masdarnya julusan. Kalau ko'ada itu ku'udan. Jadi ini sama, cuma perbedaan lafadz sama maknanya. Contoh yang lain, kumtu qiyaman. Saya berdiri, benar-benar berdiri. Jadi kalau koma, yakumu qiyaman. Koma, yakumu qiyaman. Qiyaman ini namanya masdar. Ini masdarnya masdar lafdi. Kenapa lafdi? Karena lafad qiyaman ini benar-benar masdar dari fi'il madi koma. Sedangkan dinamakan masdar maknawi, kita gunakan sinonim dari koma. Koma itu sinonimnya wakofa. Wakofa itu bisa berarti berdiri. Jadi, kumtu wukufan, saya berdiri, benar-benar berdiri. Wukufan, wukuf, atau berdiri atau berhenti, ini sinonim dari koma. Dan ini sehingga dinamakan dia masdar maknawi. Ini masdar maknawi. Jadi, kesimpulannya, masdar lafdi, itu masdarnya benar-benar berasal dari fi'ilnya. Sedangkan masdar maknawi, masdarnya itu berasal dari sinonim dari fi'ilnya. Pendengar adik muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang dapat kita bahas untuk pertemuan pada pagi hari ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya. Jika ada kesalahannya sampai dalam halaman ke-60, maka saya mohon maaf, ya butuh untuk kita koreksi bersama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na'am Ustaz, jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum telah hadir kembali bersama kami di studio Radio Muslim Yogyakarta pagi hari ini dengan mendengarkan penjelasan Anda mengenai bab-bab yang telah kita lewati bersama. Dan insyaallah kita akan masuk pada esok hari pembahasan mengenai maf'ulun ma'ah. Dan para pendengar Radio Muslim, silakan saja Anda dapat mengulang-ulang kembali apa yang telah beliau jelaskan, memurojaahnya, agar memudahkan Anda memahami dan menghafalkan seluruh kaidah-kaidah yang telah kita miliki. Dan seyogyanya Anda persiapkan diri untuk pelajaran yang esok hari, agar Anda pada esok hari lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan oleh beliau. Nah, kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.